kemudian setelah itu kepada Musa, kemudian setelah itu kepada Isa, semuanya berudzur sampai akhirnya mereka sampai ke Rasulullah SAW. Ya, dan di sanalah Nabi mengatakan analaha, sayalah pemiliknya. Sayalah pemiliknya. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa istighatsah kepada selain Allah bukan kesyirikan. Jelas? Buktinya mereka istighatsah kepada Nabi Adam. Baik. Sebelumnya apa makna istighatsah dulu? Istighatsah itu permintaan. Permintaan tolong jika dalam kondisi gawat. Ya. Yeah. Menghadapi ancaman. Ada orang yang mau membunuh kita. Ya. Yeah. Ada yang kejar kita. Dua orang. Kita seorang. Kejar dengan parang. Iya. Lari. Lari pergi minta tolong. Ini istighatsah namanya. Iya. Ini istighatsah namanya. Baik. Sementara kita telah jelaskan bahwa istighatsah termasuk ibadah. Dan ibadah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertaubat, telah melakukan kesyirikan. Gimana dengan syubhat ini? Baik, kata beliau wal jawab, jawabannya an naqul subhana man tab'a ala qulubi a'da'ih. Fa inna al-istighatsata bil makhluqi fi ma yaqdiru 'alayhi la nunkiruha. كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا الاستغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. طيب. Lihat jawabannya. Ini sebagian jawabannya. Kita katakan maha suci dia yang telah menutup hati-hati musuh-musuhnya. Jadi maha suci Allah. Maha suci Allah. Yang betul-betul telah menutup hati musuh-musuhnya. Kenapa ini jawaban pertama? Lihat kata Syekh. Sebab sungguh istighatsah kepada makhluk pada perkara yang makhluk mampu, itu kami tidak ingkari. Sementara mereka berdalil dengan peristiwa ini. Dengan istighatsah seperti ini. Bahkan beliau tambahkan dalilnya. Kita tidak ingkari sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa ketika sudah beranjak dewasa? Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjumpai dua orang yang bertengkar, yang berkelahi. Seorang dari Bani Israel dan seorang dari Khitbi. Anggotanya Fir'aun. Maka yang Bani Israel ini, lihat di sini. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Maka beristighatsahlah kepada Nabi Musa. Yang min syi'atih. Yang merupakan syiahnya Nabi. Nabi Musa, Syiah artinya segolongan. Asal makna Syiah itu segolongan. Jadi kata Syiah itu pada awal perpecahan itu itu dikenal ada syiahnya Ali, ada syiahnya Muawiyah. Ketika ada perpecahan di antara sahabat, ada syiahnya Ali, ada syiahnya Muawiyah. Ini syiah dalam arti apa? Pembela. Bukan syiah dalam arti istilah sekarang, kelompok sesat yang namanya syiah. Nah, ini juga syiah di sini dalam arti ini. Itu syiah dalam makna yang dulu itu, syiah dalam makna bahasa. Nah, seperti di sini, syiah dalam makna bahasa. Menolong, pembela, mengikut, atau yang segolongan. Maka beristighatsalah yang dari syiahnya. Siapa yang dari Bani Israel terhadap min aduhi, terhadap musuhnya. Di sini Allah sebutkan, gambarkan dalam bentuk istighatsah. Dan Allah tidak menjelaskan bahwa perkara ini bersalah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menolongnya. Hanya pukulannya terlalu hebat. Sekali pukul, langsung KO. KO selama-lamanya. Nabi Musa alaihissalam kuat. Besar. Hebat. Ini, jadi istighatsah yang seperti ini tidak, kami tidak ingkari, kata beliau. Kemudian bahkan, disebutkan lebih jauh lagi, sebagaimana orang-orang beristighatsah, orang-orang minta tolong kepada sahabat-sahabatnya dalam peperangan. Orang sementara berperang. Karena ada yang minta tolong, dibantu saya di sini. Ini apa, istighatsah tidak? Ini istighatsah. Atau pada perkara yang lain, perkara-perkara yang makhluk memang mampu untuk mewujudkannya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa semisal ini. Jadi istighatsah dalam bentuk seperti ini, kata beliau, kita tidak ingkari. Wa nahnu ankarna, yang kami ingkari adalah istighatsatul ibadah, istighatsah ibadah. Istighatsah ibadah. Istighatsah ibadah yang mereka lakukan di sisi kubur-kubur para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Atau istighatsah yang mereka lakukan pada gaibnya mereka. Gaibnya. Misalnya, dia orang sidrap beristighatsah kepada orang yang dianggap wali yang ada di Ajang misalnya. Atau yang ada di Banteng misalnya. Atau yang ada di beberapa tempat. Jauh, gaib. Ini yang kami ingkari. Pada perkara-perkara allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Tidak ada yang mampu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tiga ini. Tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Rezeki, dia beristighatsah supaya rezekinya di. Sudah capek cari uang, minta kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah supaya tambah rezekinya. Tidak akan ada yang mampu. Jadi perhatikan tiga ini. Inda kuburil awliya, di sisi kuburan para wali. Ini kalau kita sebutkan dengan lafaz umum, pada orang mati. Istighatsah kepada orang mati syirik. Hanya beliau sebutkan di sini kuburan para wali, sebab ini yang banyak. Istighatsah pada kuburan para wali. Walaupun orang-orang musyrik sekarang bukan hanya para wali, sudah lewat ya. Bukan hanya kuburan para wali yang didatangi. Didatangi juga orang-orang yang dianggap wali, yang bukan wali. Bahkan yang bukan kuburan, tapi dianggap ada, sekedar dianggap ada. Bahkan binatang-binatang. Baik. Yang kedua, fi ghaib. istighatsah kepada orang yang ghaib. Dia jauh tempatnya, dia tidak dengar kita, dia tidak lihat kita, istighatsah kepadanya. Ini syirik. Ini istighatsah syirik. Yang ketiga, yaitu pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun terpenuhi sudah, tidak ada yang pertama dan kedua. Artinya, misalnya orang yang hidup dia datangi, wali yang hidup, dan hadir di hadapannya, ada di hadapannya, bukan ghaib, tetapi dia mintanya pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta apa? Dia sudah panik betul dalam kondisi istighatsah, kan dalam kondisi gawat kan? Anaknya betul-betul bagaimana, anaknya sudah kejang-kejang, sudah mau meninggal. Akhirnya didatangi orang yang dianggap bisa menyembuhkan. Dia minta supaya disembuhkan. Ini pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini istighatsah syirik. Kata syekh, ini kami ingkari. Baik, idza thabata dzalika fastighatsatuhum bil anbiya'i yaumil qiyamah yuriduna minhum ayyad'u Allah ayyuhasiba an-nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif wa hada jaizun fid dunya wal akhirah wa dhalika an ta'tiya 'inda rajulin salihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamaka fatakulu lahu ud'u Allah li kama kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam يسألونه ذلك في حياته وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. كتب الشيخ رحمه الله تعالى maka telah jika sahabat adalik, jika peristiwa itu benar, artinya jika telah benar perkara itu, atau ini jawaban kedua ya, kalau peristiwa itu benar dalam arti lafaz peristiwa itu benar, kata Syekh, dengan menggunakan lafaz istighatsah, maka istighatsahnya mereka kepada para nabi pada hari kiamat, yang mereka inginkan dari para nabi agar supaya mereka berdoa kepada Allah, agar supaya Allah menghisab manusia, supaya manusia beristirahat, penghuni surga istirahat dari kengerian di padang mahsyar itu. Ini kan ditunjukkan dalam hadis-hadis kan, tentang datangnya mereka kepada nabi Adam, nabi Nuh. Datang untuk apa? Minta. Supaya Nabi Adam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksudkan dengan istighatsah mereka. Yang seperti ini kata beliau, boleh di dunia dan di akhirat. Boleh. Di dunia dan di akhirat. Kita lihat syarat yang di atas. Nabi yang didatangi bukan orang mati kan? Terus sudah hidup semuanya. Bukan gaib kan? Tidak gaib kan? Sudah di hadapannya. Makanya di sini dikatakan mereka datangi. Dan terjadi percakapan. Yang ketiga, permintaannya apa? Supaya minta kepada Allah kan? Boleh kan? Bukan minta supaya Nabi itu menyelamatkan mereka. Tidak. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hisab ini. Sebab di pada mahsyar, berkumpul di pada mahsyar itu kengerian yang sangat luar biasa. Ngeri, dahsyat yang sangat luar biasa. Dan orang sudah mendapatkan kengerian sehubungan dengan keringat yang akan menenggelamkannya. Belum lagi matahari yang sangat sangat dekat. Minta agar supaya disegerakan hisab. Yang ini boleh di dunia, boleh di akhirat. Boleh contohkan, kamu datang misalnya ke sisi orang soleh. Orang soleh hidup, duduk bersama engkau, dia dengar ucapanmu. Kemudian kamu minta kepada dia, minta kepada Allah untuk saya. Boleh? Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi fi hayati, pada waktu hidup, hidupnya Nabi. Adapun setelah meninggalnya Nabi Sallam, sama sekali tidak pernah. Bahkan kalau dalam kondisi gawat, kemarau panjang, minta agar supaya Nabi minta doa supaya diturunkan hujan istisqa. Sampai-sampai ada orang-orang Arab pedalaman itu minta kepada Nabi berdoa pada saat Nabi sementara khutbah, dan Nabi pun langsung berdoa. Dan pada saat itu masih khutbah. Setelah Nabi berdoa, maka datanglah awan hitam dalam jumlah yang banyak. Mereka belum keluar dari masjid, air sudah mengalir karena hujan deras yang sangat. Ini mereka minta, mereka lakukan pada zaman Nabi Sallam ketika hidupnya. Tapi ketika meninggalnya, tidak. Mereka tidak melakukannya di sisi kuburnya Nabi, tidak. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi, kalau datang kondisi istisqa, mereka datangi siapa? Sahabat yang dituakan, yang hidup. Ketika itu, kemarau panjang terjadi pada zamannya Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar meminta kepada sahabat Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, mereka tidak meminta kepada Nabi di sisi kuburnya. Bahkan as-salafus salih, para sahabat, murid-muridnya sahabat, mengingkari orang-orang yang memaksudkan doa kepada Allah di sisi kubur Nabi. Perhatikan, doa kepada Allah di sisi kubur Nabi, mereka ingkari. Apalagi kalau memang mau doa kepada Nabi. Ini terjadi pada zamannya Zainul Abidin, cucunya Ali radhiyallahu anhu. Berarti cicitnya Nabi. Cicitnya Nabi SAW. Ali Zainul Abidin, seorang tabi'in yang terkemuka dari keluarga Nabi SAW. Dia menjumpai, ini lewat dalam pembahasan kitab Tauhid. Dia menjumpai pada zamannya, ada orang yang mau berdoa di sisi kuburnya Nabi. Sudah berada di dekat kuburan, dia masukkan kepalanya. Sebab kuburannya Nabi ada semacam kayak jendela-jendela. Dia jumpa ini, maka dia panggil. Ada beberapa riwayat di situ, antaranya dia panggil, diajak makan malam. Hanya dipanggil itu katanya sudah makan malam. Akhirnya disampaikan, inginkah saya beritahu kepada kamu, apa yang saya dengar dari bapak saya, bapak aku dari neneknya, terus sampai kepada Nabi Sallam. Ini sanadnya ahli bait semua ini. Berarti ini ilmu turun temurun ini. Dijaga memang dalam garis turunan Nabi Sallam. Nabi beritahu Ali, Ali beritahu anaknya, terus ke bawah. Ingin saya beritahu? Maka diberitahulah Nabi Sallam bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Kata Nabi Sallam, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id artinya sesuatu yang sering didatangi pada waktu tertentu. Jadikan tempat meminta. Terus dalam konteks hadis itu juga Nabi mengatakan, jika kalian ingin bersalawat kepadaku, bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, bersalawatlah. Maka sampai kepada. Jadi tidak ada keistimewaan salawat di samping kuburan Nabi dengan. Pada zamannya tabi'in belum ada orang doa ke kuburan. Tidak ada kesyirikan sebagaimana yang banyak di sekarang ini. Pada zaman tabi'in belum ada kesyirikan. Tapi sudah ada bid'ah. Tapi bukan bid'ah dalam masalah kubur. Belum ada. Berarti orang yang mendatangi kuburan ini apa? Mau berdoa kepada Allah. Hanya dia menganggap kayaknya bagus ini nih kalau di sini nih. Ini ditegur. Ini ditegur. Sudah dapat teguran keras. Apalagi kalau memang langsung meminta ke Rasulullah SAW, ke kuburan Nabi SAW. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh jamaah haji. Bahkan sebelum pergi sudah minta duluan kepada Nabi dengan berjanji. Itu ada permintaan doa kepada Nabi dalam berjanji. Ini diingkari, ini diingkari. Syirikan. Baik. Sinilah bedanya jamaah. Iya. Kalau dulu orang-orang yang berilmu betul-betul menyampaikan dan mengingkari. Nah, kalau sekarang, orang-orang yang ditokohkan itu tidak tahu perkara ini. Bahkan yang dia pahami lawannya. Dia ajak, justru dia ajak kepada perkara yang diingkari dulu. Tidak sah hajimu kalau tidak datang ke kuburan Nabi. Atau kurang afdol. Kurang afdol. Bahkan diajar doa-doanya. Ini doanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu-lagu yang banyak tawassul kepada Nabi SAW. Salatullah, salamullah. Itu. Ala Toha, ala Yasin. Rasulillah, Habibillah. Tawassalna. Itu lanjutannya. Saya baru dengar baik-baik itu. Pernah saya dengar. Ternyata ini ada lanjutannya itu. Tawassalna. Apa itu? Di Habibillah. Ya. Ternyata. Saya biasanya kritik ini lagu ini karena penamaan Nabi. Ternyata ada yang lebih mengerikan kalimat selanjutnya. Kami bertawassul melalui Rasulullah SAW. Melalui kekasih Allah ini. Ini tawassul bid'ah. Kalau dalam berjanji bukan talafsul lagi. Langsung menyatakan diri sebagai hambanya Nabi. Ada kalimat dalam nazam. Dia nyatakan dirinya sebagai hambanya Nabi. Ada kalimat-kalimat langsung doa kepada Nabi SAW. Lebih mengerikan. Kitab sesat menyesatkan itu berjanji. Yang tidak. Kalau ada ulama kiai tidak melihat kesesatannya. Kalau tidak goblok, ulama sesat itu. Hanya dua kemungkinannya. Kalau tidak goblok, ulama sesat. Hanya dua kemungkinannya. Tidak ada kemungkinan ketiga. Saya tidak melihat ada kemungkinan ketiga. Hanya dua. Goblok. Tidak mau peduli terhadap kandungannya. Atau ulama sesat. Yang meyakininya, mengetahuinya, tapi menyembunyikannya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini jelas ya. Perbedaan istighatsah yang dibolehkan dengan istighatsah yang tidak dibolehkan. Yang diingkari istighatsah ibadah. Yang boleh istighatsah kepada makhluk hidup hadir bukan gaib dalam perkara yang dia mampu. Selain itu, maka itu istighatsah ibadah terlarang. Baik. Walahum syubhatun ukhra, syubhat lain. Wahia qissatu Ibrahim alaihi salam. Lamma ulqiya fil nar, i'tarada lahu Jibril fil hawa, faqala alaka haja. Faqala Ibrahim, amma ilayka fala. Qalu, falau kanatil istighatsatu bi Jibril syirkan, lam ya'ridha ala Ibrahim. Fal jawab anna hadha min jinsi syubhatil ula. Fa inna Jibril arada alayhi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alayhi. Fa innahu kama qala Allah ta'ala fihi shadidul quwa. Falau adina Allah lahu ay ya'khudha nara Ibrahim wa ma hawlaha min al-ard wal jibal وَيُلْقِيهَا فِي الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لَفَأَلْ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَدَعَ إِبْرَاهِيمَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ عَنْهُمْ لَفَأَلْ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَفَأَلْ وَهَذَا كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ يَرَى رَجُلًا مُحْتَاجًا فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ أَنْ يَهَبَهُ شَيْئًا يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا min nafasihi li ahad fa ina hada min istighatsatil ibadah wasyirki law kanu yafqahun. Masih sehubungan dengan istighatsah, mereka punya syubhat lain, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fakala akan dilempar masuk ke dalam api. Nabi Ibrahim kemudian dilempar masuk ke dalam api. Maka Jibril menawarkan fil hawa. Jibril datang di udara menawarkan sesuatu. Alaka haja? Apakah kamu punya hajat? Jibril tawarkan. Kamu perlu punya hajat, punya keinginan. Maka kata Nabi Ibrahim, ini hadisnya, saya tidak tahu hadisnya ini ya. Baik. Hanya anggaplah hadisnya sahih. Tapi kesahihan hadis ini masih dipertanyakan ya. Kesahihan hadis ini masih dipertanyakan. Hanya Syekh di sini tidak peduli. Dia jawab, anggaplah sahih. Maka jawabannya lihat. Maka Ibrahim menjawab alaihi salatu wassalam, adapun kepada engkau, maka tidak. Kepada engkau, maka tidak. Kata Ibrahim. Dari mana pendalilannya mereka? Kalau seandainya istighatsah itu adalah syirik, maka Jibril tentunya tidak boleh menawarkan hal ini kepada Ibrahim. Sebab penawarannya Jibril apa? Supaya Ibrahim istighatsah kepada dia. Minta tolong kepada dia. Nabi Ibrahim bilang, adapun kepada engkau maka tidak. Mereka jadi kayak hebat juga cara berpikirnya ya. Dia telaah sampai dalam. Hadisnya tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian dia pusing-pusingi sendiri. Akhirnya lahir kesimpulan yang memusingkan juga. Coba lihat, seolah-olah hebat pendalilannya. Kalau seandainya istighatsah kepada Jibril itu kesyirikan, maka Jibril tidak boleh tawarkan kepada Ibrahim. Tapi Jibril tawarkan kan? Berarti boleh. Sebab ini penawaran istighatsah. Penawaran minta tolong dalam kondisi gawat. Ini istighatsah dalam kondisi gawat. Jadi jawaban pertama, kita katakan sebenarnya, mana landasan? Mana sanad? Di mana keterangan peristiwa ini? Hanya tidak ada disebutkan di sini. Jawaban kedua, anggaplah benar peristiwanya. Kata Syekh, ini sejenis dengan syubhat yang pertama. Apa syubhat yang pertama? Masuk dalam istighatsah yang makhluk mampu. Jibril kan hadir. Hadir Jibril, dia nampakkan dirinya. Dia tawarkan. Dan dia mempunyai kemampuan. Ini kata beliau sejenis dengan syubhat yang pertama. Karena Jibril menampakkan, menawarkan kepada beliau sallam, untuk memberikan manfaat kepada Nabi dengan perkara yang dia mampu. Perkara yang Jibril mampu. Sebab Jibril sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syadidul quwa. Sangat luar biasa hebatnya kekuatannya. Bahkan besarnya Jibril itu. Ketika Nabi melihat wujudnya Jibril yang asli, maka ufuk ini tertutup. Ini yang atas ini tertutup semuanya. Ketika wujud Jibril yang asli dengan 600 sayap. Dengan 600 sayap. Jibril termasuk pemikul arsy. Jibril termasuk pemikul arsy. Bahkan dia adalah malaikat yang termulia di antara semua malaikat. Dan arsy itu bagaimana besarnya? Tidak usahlah dulu arsy. Kursi. Kursi jika dibandingkan dengan arsy. Kursi jika dibandingkan dengan arsy. Maka kursi seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Sementara kursi jika dibandingkan dengan langit dan bumi. Maka seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Bisa digambarkan gimana hebatnya yang memikul arsy itu. Akal kita tidak bisa jamaah. Jadi Jibril ini diantara sifatnya syadidul quwwah. Kekuatannya, kehebatannya sangat dahsyat. Ya dia mampu betul. Kalau Allah izinkan. Misalnya. Allah izinkan Jibril untuk mengambil apinya Ibrahim. Mengambil apinya Ibrahim dan beserta yang ada di sekelilingnya. Berupa buminya, gunungnya dia ambil. Kemudian dia lempar ke timur atau ke barat. Pasti dia mampu? Mampu. Kalau Allah perintahkan dia untuk membawa Ibrahim. Iya, Ibrahim yang dibawa. Iya. Ke tempat yang jauh dari mereka. Mampu? Sangat mampu. Kalau Allah perintahkan untuk mengangkatnya ke langit. Mampu? Sangat mampu. Jadi sama dengan jenis yang pertama. Berarti jawabannya sama dengan yang pertama. Iya. Iya. Yang diingkari lain, yang didalililah lain. Kita ingkari perkara ibadah. Sementara ingin mereka mendatangkan dalil apa? Dalil istighatsah yang bukan ibadah. Kata beliau, beliau beri contoh lagi. Ini seperti seseorang yang kaya, yang mempunyai harta yang sangat banyak. Kemudian si kaya melihat seorang lelaki yang memerlukan pinjaman. Punya hajat, punya keperluan. Maka si kaya menawarkan pinjaman atau ingin memberi. Si kaya orang dermawan, iya, dia menawarkan pinjaman, gimana kasih pinjaman sekian? Iya, enggak ada bunga, pokoknya ambil, pinjam. Terserah. Atau mau diberi, si kaya beri, ambil ini, ambil ini. Tetapi si lelaki yang perlu ini tidak mau mengambilnya, tidak mau mengambilnya. Dia bersabar, melakukan upaya dengan doa misalnya agar supaya Allah datangkan rezeki, rezeki yang betul-betul tidak ada campur baur orang untuknya. Kan sama seperti ini. Iya. Nabi Ibrahim jawab, kalau kepada engkau saya tidak punya hajat. Iya. Jadi sama seperti ini. Si lelaki kaya kan mampu memberi. Iya. Saya yang punya uang. Jadi kata beliau, di mana? Iya. Manakah kesamaan antara istighatsah ibadah dan kesyirikan yang mereka lakukan? Dengan perkara ini, laukanu yafqahun, kalau seandainya mereka paham. Ya, tapi dasar itu memang orang musyrik, orang bodoh, goblok, dongok, tolol. Ya, kebodohan, kebodohan. Pakai dalil-dalil yang membuat orang ketawa. Boleh baca Barzanji, dalilnya ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya di sini diperintahkan membaca. Kita harus banyak membaca. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya? Jadi ini semakin memantapkan kita akan perkara ini. Bahwa istighatsah yang betul-betul harus dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kesyirikan akbar pelakunya keluar dari agama. Istighatsahnya, istighatsah ibadah. Maksudkan adalah istighatsah ibadah. Istighatsah kepada Allah, yang melahirkan ketundukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, istighatsah itu adalah sifatnya, istighatsah kepada Allah adalah sifatnya Nabi dan para sahabat. Dalam kondisi gawat mereka langsung kepada Allah, kepada Allah. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dalam perang Badar Allah mengisahkan bagaimana keadaannya. Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia pun mengabulkan kalian. Fastajaba lakum, maka dia pun mengabulkan kalian. Nabi dan para sahabat melakukan istighatsah. Ini kemuliaan besar. Istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula untuk apa kita baca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. tidak kepada selain Engkau. Dan hanya kepada-Mu, ya Allah, kami meminta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Sementara masih ada yang kita harapkan, masih ada yang kita anggap bisa menyelamatkan, termasuk Nabi Muhammad, tidak boleh. Termasuk Jibril, tidak boleh. Bahkan kalau kita anggap, tidak jadi. Justru, iya, dalil mereka ini, dalil membantah mereka. Iya, dalil mereka ini, dalil membantah mereka. Iya. Dari sisi mana? Nabi Ibrahim mengatakan, adapun kepada engkau, maka tidak. Adapun kepada engkau, maka tidak. Iya. Harusnya dia pegang kalimat ini. Adapun kepada engkau yang jelas ini. Iya. Pendalilan mereka terhadap kisah ini kan mafhum. Iya. Pendalilan mereka terhadap kisah ini adalah paham dari kisah. Sementara ada lafaz dalam kisah ini yang bertentangan dengan paham itu. Adapun kepada engkau, maka tidak. Ini harus dijadikan dalil. Iya. Bahwa kepada malaikat Jibril sekalipun juga tidak boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi dasar memang orang goblok. Iya. Orang-orang musyrik yang hatinya terikat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Akhirnya tertutup kebenaran untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran jamaah apa? Cahaya dari ayat-ayat Allah itu akan tutup, tertutup. Ketika itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Iya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla, sekali-sekali jangan demikian. Rana ala qulubihim. Tertutup hati mereka. Rana. Ada rin, ada rain. Di atas hati mereka. Ma kanu yaksibun. Sebabnya adalah ma, apa-apa yang kanu mereka yaksibun. Yang mereka upayakan. Perbuatan mereka melalui mata mereka. Perbuatan mereka melalui telinga mereka. Perbuatan mereka melalui pikiran-pikiran mereka. Keyakinan-keyakinan mereka. Perbuatan mereka melalui tangan-tangan mereka. Kaki mereka. Tubuh mereka. Melalui harta mereka. Perbuatan inilah yang menutup. Jadi kalau susah memahami ayat Al-Quran, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri. Kalau kita sendiri yang tutup. Kalau susah memahami, jangan salahkan. Salahkan diri sendiri. Kita yang tutup. Allah sudah, وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kata Allah, sungguh betul-betul kami telah mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Maka adakah yang mau mengambil peringatan darinya? Allah mudahkan betul. Kalau tertutup, ya jangan salahkan. Kembalikan kepada diri. Itu disebabkan karena apa yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita perhatikan, apa yang kita dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita yakini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dengan jasad lahiriah kita, dan batiniah kita, dengan pula dengan harta kita. Maka niyaksibun. Ini menyebabkan. Dan ini terlihat dalam proses syubhat ini. Bagaimana orang-orang musyrik juga berdalil dengan ayat. Tetapi ayat yang betul-betul menunjukkan tertutup mereka. Tidak bisa betul paham. Pakai ayat, pakai hadis. Ayat jelas merupakan kebenaran. Tapi kenapa sampai mereka bisa memahami ayat itu untuk kesesatan? Coba lihat. Hadis yang sahih. Kenapa sampai mereka bisa memahaminya untuk kesyirikan? Kegelapan betul. Ya tentunya banyak juga pendalilannya, bahkan lebih banyak pendalilannya yang dengan hadis-hadis lemah, tidak datang sumbernya.